خيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أما بعد، يقول ربنا جل في علاه: أم يقولون شاعر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون قل تربصوا فإني معكم من المتربصين أم تأمرهم أحلامهم بهذا أم هم قوم طاغون أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون. Ikhwan fi din azakumullah, di ayat yang ke-30 dan setelahnya dari surat Tur, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita perangai dan sikapnya orang-orang musyrikin terhadap Rasulullah. Tentu sama pula sikap-sikap umat-umat terdahulu terhadap nabi-nabi mereka, sifat dan sikap yang sama terhadap rasul yang diutus kepada mereka. Am yaquluna sya'irun natarabbasu bihi raibal manun. Mereka mengatakan, yakni orang-orang musyrikin, bahwa Rasul itu, yakni Muhammad itu, hanya seorang syair, orang yang suka membuat syair. Natarabbasu bihi raibal manun, dia kan cuma tukang syair. Ya, kita tunggu saja kapan dia mati. Tapi menunggu kematian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah Subhanahu wa taala membalas, "Qul tarabbasu." Jadi katakan kepada mereka, orang-orang musyrikin itu, silakan kalian menunggu. Menunggu kematianku. Fa inna ma'akum mutarabbisun. Barakallahu bikum. Fa inni ma'akum minal mutarabbisin. Aku juga akan menunggu kapan ditimpakannya azab untuk kalian. Dan barakallahu bikum, kita tengok, kita tunggu saja, kita lihat siapa yang betul-betul ditimpakan azab atasnya. Wallahul musta'an. Sebagaimana kita ketahui bahwa orang-orang kufar senantiasa pengen, bahkan berusaha, bahkan bekerja keras untuk tujuan apa itu? Liutufi'u nurallah. Mereka mau memadamkan cahaya Allah Subhanahu wa taala. Tapi mau menghentikan jalannya petunjuk ini. La haula wa la quwwata illa billah. Dengan cara menghalangi orang, berusaha agar supaya orang jauh dari kebenaran ini, mereka pun jauh. Wa hum yanhauna anhu. Taib wa yanauna anhu. Mereka melarang orang dari kebenaran dan mereka pun menjauh dari kebenaran itu. Masya Allah. Kutarabbasu, silakan kalian menanti, menunggu. Fa inni ma'akum minal mutarabbisin. Aku juga termasuk menanti untuk kalian. Am ta'amuruhum ahlamuhum bihadha am hum qawmun tagun. Am ta'murhum ahlamuhum bihadha? Apakah kecerdasan mereka karena mereka menganggap diri mereka cerdas, hebat, jago? Orang-orang yang mengikuti Rasulullah mereka anggap orang rendahan, bodoh, orang pinggiran, tidak teranggap. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam digelari dengan gelar-gelar majnun, kahin, syair dan yang lainnya. Apakah kecerdasan mereka yang menjadikan mereka menuduh dengan tuduhan-tuduhan ini? Sementara tuduhan-tuduhan ini tidak akan pernah berkumpul pada satu orang. Paham barakallahu fikum? Saling bertentangan antara satu dengan yang lainnya. Seorang syair memiliki sifat yang berbeda dengan seorang tukang sihir, sahir. Apalagi mau digandengkan dengan sifatnya orang-orang yang gila. Suatu yang tidak mungkin. Mana akal kalian? Kalian menuduh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan tuduhan demikian dan demikian, tidak mungkin. Sifat ini semuanya ada pada satu orang. Barakallahu fikum. Bukan kecerdasan mereka berkata, bukan karena ilmu mereka mengungkapkan, tapi karena ya hawa nafsu. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan amhum qaumun tagun. Apakah akal mereka yang mereka anggap diri mereka adalah orang-orang yang cerdas yang menjadikan mereka memberikan julukan-julukan itu yang tidak akan mungkin? Atau karena mereka adalah memang orang-orang yang zalim, orang-orang yang melampaui batas, orang-orang yang aniaya? Allah kata illa billah. Tuduhan-tuduhan kepada beliau alaihi salatu wassalam. Maka Allah SWT mengatakan am yakuluna taqawwalahu. Atau apakah mereka ini menganggap bahwa Muhammad alaihi salatu wassalam mengarang-arang Al-Quran ini? Barakallahu fikum. Dari dirinya sendiri dia mengarang-arang dan dituliskan. Kemudian mereka menjulukinya sebagai asatirul awwalin, kisah-kisah atau dongeng-dongeng umat-umat dahulu kala. Mereka anggap dongeng. Allahul musta'an. Dan ada pun untuk masa-masa yang akan datang mereka menganggap bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai kahin disamakan dengan dukun, la haula wala quwata illa billah. Suatu yang tidak mungkin sama. Yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang urusan yang akan datang itu wahyu yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang disampaikan oleh dukun itu datangnya dari syaitan yang dia curi dari berita-berita langit bakal apa yang akan terjadi di masa-masa yang akan datang. Allahul musta'an. Sesuatu yang tidak mungkin sama. Am yaquluna taqawwalahu. Apakah mereka menganggap bahwa Al-Quran ini adalah suatu yang dikarang-karang, yang diada-adakan oleh Muhammad? Barakallahu fikum. Balla yu'minun. Bahkan sesungguhnya mereka tidak beriman. Baik. Tidak beriman. Karena tidak berimannya itu banyak alasan. Oh ini cuma ucapan dia. Oh ini cuma tulisan dia. Oh ini cuma karangan dia. Baik. Balla yu'minun. Bahkan sesungguhnya mereka tidaklah beriman. Kalau mereka beriman, tidak ada kata-kata ini keluar. Yang adalah sami'na wa ata'na. Baik. Maka Allah SWT menantang mereka, faliatu bihadithin mithlih in kanu shadiqin. Faliatu. Hendaknya orang-orang musyrik ini mendatangkan yang serupa dengan Al-Quran ini. Kalau mereka menganggap Al-Quran ini adalah karangannya Nabiullah Muhammad SAW. Min tilqa'i nafsihi, dari dirinya sendiri. Tidakkah kalian banyak? Kenapa kalian tidak bisa membuatnya? Tidakkah kalian banyak orang-orang yang fasih, hebat dalam membuat syair? Barakallahu fikum. Hebat dalam bahasa, retorika pada saat itu. Ternyata setiap orang-orang hebat yang mendengarkan Al-Quran, semua yakin bahwa yang dibaca oleh Muhammad SAW itu bukan ucapan manusia. Walaupun bahasa Arab. Ketika seorang ada yang hendak mengobati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena ada yang mengatakan oh dia kena sihir atau dia gila. Ini orang ini memiliki kemampuan ruqyah. Musyrik. Tapi dia baik orangnya dalam artian suka menolong. Baik. Kemudian barakallahu fikum. Ketika orang mengatakan dia itu gila, maka justru dia pengen untuk bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hitung-hitung bisa membantunya dengan cara diruqyah, diobati agar supaya sembuh. Karena orang-orang mengatakan dia sakit. Begitu sampai dia ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Dan seterusnya. Baik. Maka orang ini pun terkesima dan mengatakan ini bukan ucapan siapa-siapa ini. Ini bukan sihir, bukan syair. Barakallahu fikum. Aku sudah mendalami semuanya. Aku tidak pernah mendapati kata-kata yang seperti ini. Barakallahu fikum. Sementara kita tahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah beliau berucap dengan hawa nafsunya. In huwa illa wahyu yuha. Akan tetapi beliau mengucapkan dengan wahyu yang diwahyukan kepada beliau alaihi salatu wassalam. (Tuh) Kalau memang mereka menganggap bahwa Al-Quran ini adalah ucapan manusia, karangannya Nabiullah Muhammad SAW, kenapa mereka tidak bisa mendatangkannya? Allah telah menantang mereka, padahal wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fatu bi surati min mithli wa da'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Kencang di sini, barakallahu fikum. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina, kalau kalian ragu-ragu tentang apa yang kami turunkan kepada hamba kami Muhammad alaihi salatu wasalam, kalian mengatakan itu karangan dia, itu tulisan dia, ini. Subhanallah. Maka datangkan yang semisal dengannya. Bukan satu orang, dua orang, kumpul kalian semuanya, siapapun silakan panggil dia. Ngumpul kalian untuk membuat yang sama seperti Al-Quran ini, satu surah. Wadu syuhada'akum, panggil semuanya kecuali Allah Subhanahu wa taala. In kuntum shadiqin, jika betul-betul kalian adalah orang-orang yang jujur dalam pengakuan kalian. Ditantang, enggak ada yang mampu untuk mendatangkannya. Dan siapa yang mencoba mengatakan, menulis atau barakallahu fikum mengungkapkan ungkapan kemudian dia mengatakan inilah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, dia akan diketawai. Akan ditertawakan, barakallahu fikum. Oleh karena itu, ini adalah mukjizat. Mukjizat, barakallahu fikum. Tidak akan ada seorang pun dan siapapun yang mampu mendatangkan yang serupa dengan Al-Quran. Paling itu di hadis ini mesti diingkar nusuarikin. Masya Allah. Am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Apakah mereka dicipta dari sesuatu yang tidak ada, yang tahu-tahu muncul? Baik. Tahu-tahu muncul, adakah di antara kalian yang muncul begitu saja? Tahu-tahu ada tanpa ada pencipta. Adakah manusia langsung muncul tanpa ada yang, subhanallah. Nah, ini tentunya kalau ada yang mengatakan ada, oh itu cuma di alam khayal. Karena itu sesuatu yang tidak mungkin. Baik, mesti ada pencipta. Amhumul khaliqun, atau mereka sendiri yang mencipta diri mereka masing-masing. Bagaimana? Mereka muncul begitu saja tercipta tanpa ada yang menciptakan. Dari sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Atau mereka sendiri yang menciptakan diri mereka sendiri, suatu yang tidak mungkin juga, karena suatu yang tidak ada tidak akan mungkin menciptakan dirinya. Barakallahu fikum. Al-adamu laysa bisyai, ketidakadaan itu tidak bisa dianggap sesuatu. Suatu yang tidak ada apa-apanya dan tidak ada apa-apa. Taib. Tidak bisa mengadakan apa-apa. Am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Am khalaqus samawati wal ard. Atau mereka yang menciptakan langit dan bumi ini. Jubair bin Mut'im radhiyallahu ta'ala anhu, ketika dia masih musyrik, dia mendengar bacaan ini dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di salat maghrib. Langsung ketika dia pas mendengar ayat ini, am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun am khalaqus samawati wal arda wal la yuqinun am indahum khazainu rabbika am humul musaytirun am lahum sallamu yastami'una fihi falyati mustami'u bisultanin mubin, dan seterusnya. Dia langsung mengatakan, kada qalbi ayyatir, hampir-hampir saja jantungku copot, karena sangat paham makna dari ayat-ayat yang dibacakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saat itulah Islam itu menancap dalam dadaku. Kalau Allah Subhanahu wa taala menghendaki seorang untuk mendapatkan hidayah, apapun caranya Allah Subhanahu wa taala kehendaki, maka dengan mudah dan gampang dia memeluk Islam ini. Wa may yuridillahu ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Barang siapa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk diberi petunjuk, maka Allah Subhanahu wa taala lapangkan dadanya untuk menerima Islam ini. Wa may yurid ayyudillahu yaj'al sadrahu dayyqan haraja ka'annama yas'adu fis sama. Dan barang siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala kesesatan ada padanya, maka Allah Subhanahu wa taala jadikan dadanya sempit, sama seperti kalau dia naik ke atas. Jadi orang akan sesak dada, barakallahu fikum, karena oksigen semakin ke atas semakin habis. Orang tidak mampu bernapas. Sempit dada dia. Kalau dia memang tidak diberi hidayah, walaupun bagaimana usaha upaya untuk menyadarkan dia dari penyimpangannya, kesyirikannya, kekufurannya, tidak akan pernah bisa berhasil. Ya, kita hanya bisa berusaha mengingatkan, menasihati, membimbing. Tapi kalau memang itu bukan yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala secara takdir, maka tidak akan pernah bisa dia mendapatkan hidayah. Masya Allah tabarakallah. Am khalaqus samawati wal arda bala yuqinun, atau apakah mereka-mereka ini yang menciptakan langit dan bumi dengan kesempurnaannya, keteraturannya, keserasiannya, keindahannya, kemegahannya, dan rumitnya luar biasa, apakah mereka yang menciptakan, apakah mereka yang mengatur? Tentunya jawabannya tidak. Semuanya dia akan menjawab tidak. Tidak dia tercipta begitu saja tanpa pencipta. Juga tidak dia yang menciptakan dirinya sendiri. Juga bukan dia yang menciptakan langit dan bumi serta yang mengaturnya. Tidak ada. Jadi satu yang harus diakui, bahwa dia adalah makhlukun marbubun. Manusia ini adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Dia dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala. Marbubun, dia dipelihara, dia dirawat, dia diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dia dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Terlalu sering kita mendapatkan atau hampir mendapatkan mara bahaya. Kalau bukan Allah SWT yang menjaga kita, binasa sudah kita. Barakallahu fikum. Demikian juga syubhat dan syahwat terlalu banyak dan ada di sekeliling kita, di sekitar kita. Kalau bukan Allah SWT yang menjaga kita, melindungi kita, maka kita akan hanyut. dan binasa. Ini satu pengakuan yang harus kita akui, bahwa kita adalah makhluk yang dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala, dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tujuan untuk menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena inilah tujuan kita dicipta. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku cipta jin dan manusia kecuali untuk menghambakan diri kepada-Ku. Masya Allah tabarakallah. Am indahum khazain rabbika am humul musaitirun. Afwan. Am khalaqus samawati wal ardh bal la yuqinun. Bahkan sesungguhnya mereka tidak yakin. Dari mereka tidak yakin tentang janji-janji Allah Subhanahu wa taala, tidak yakin tentang ancaman-ancaman Allah Subhanahu wa taala. Kafir pokoknya. Am indahum khazain rabbika am humul musaitirun? Atau apakah mereka-mereka ini yang memiliki perbendaharaan di bumi ini milik Allah Subhanahu wa taala? Apakah mereka yang ditugasi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membagi-bagi? Am humul musaitirun? Atau mereka adalah penguasa-penguasa yang barakallahu fikum memaksa hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala dan menguasai mereka? Apakah mereka ini semua mereka lakukan? Mereka yang mencipta diri mereka sendiri, mereka yang menciptakan langit dan bumi, mereka yang memiliki perbendaharaan ini dan menguasai alam semesta ini. Tentunya jawabannya semuanya tidak. Bahkan mereka manusia adalah makhluk yang luar biasa lemahnya. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Dan manusia dicipta oleh Allah SWT dalam kondisi lemah. Barakallahu fikum. Apa yang bisa dibanggakan? Baik. Ketika lahir dia, dia tidak memiliki apa-apa. Tidak mendengar, tidak melihat, tidak juga memiliki akal. Lahir dia. Perlahan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala penglihatan. Setelah beberapa hari, pendengaran juga demikian. Dengan berjalannya waktu, dia diberi akal oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Terkumpul padanya ilmu yang sangat banyak. Kalau diberi panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala, ilmu itu pun berangsur-angsur dia akan lupa. Otak dan ingatannya sudah mulai melemah. Berpindah menjadi pikun sehingga dia lupa semua apa yang pernah dia ketahui. Ketika kecil dia tidak melihat, kemudian Allah berikan penglihatan. Kalau dia diberi umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala, mata pun sudah mulai menjadi rabun, tidak awas lagi, sampai suatu ketika Allah Subhanahu wa taala mencabut penglihatan itu. Pendengaran juga demikian. Harta benda juga demikian. Barakallahu fikum. Dia lahir tanpa memakai apapun, tidak sendal, tidak sehelai kain, hatta benang satu helai juga tidak. Barakallahu fikum. Dia kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala hanya dua helai kain kapan, tiga helai barakallahu fikum. Itu pun akan apa? Akan hancur dan dia akan dibangkitkan oleh Allah dalam keadaan tidak memakai pakaian sama sekali. Barakallahu fikum. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Kama bada'na awwala khalqin nu'idu wa'dan 'alaina." Sebagaimana kami mencipta manusia pertama kali, demikian juga kami bangkitkan. Dalam keadaan telanjang, dalam keadaan tidak memakai pakaian, tidak memakai alas kaki, bahkan juga tidak terkhitan. Semua kembali sama seperti ketika dia dilahirkan. Tidak tersunat. Masya Allah. Lemah, harus diakui kelemahan ini. Dulunya dia lemah. Wallahu khalaqakum min dha'fin thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwah thumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa syaiba. Kami ciptakan kalian dalam kondisi lemah, tidak bisa ngapa-ngapain. Dia dimandikan, ya kan? Dipakaikan baju. Hatta membalikkan badannya belum juga bisa mampu. Barakallahu fikum. Dia hanya mampu menangis pada saat itu. Lemah. Jangankan berlari. Merangkak pun tak bisa. Merangkak, jangankan merangkak, membalikkan badan juga belum mampu. Barakallahu fikum. Begitu dia dilahirkan. Nanti setelah berapa hari perkembangannya, barakallahu fikum. Berapa bulan berangsur-angsur dia menjadi orang yang dewasa, perkasa. Kami menjadikan setelah kalian lemah menjadi kuat, gagah, perkasa. Setelah itu dengan bertambahnya umur kalian pun menjadi apa? Lemah. Tsumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa syaiba. Kalian menjadi tua renta. Barakallahu fikum. Ketika pas puncak-puncak kejayaannya, kekuatannya, boleh jadi barang seberat 100 kilo dia cuma tenteng. Karena kuatnya. Begitu dia semakin tua dan semakin tua, dia sudah tak mampu lagi untuk mengangkat, barakallahu fikum, beban berat. Jangankan yang hitungan kilo, cangkir kopinya saja dia tidak bisa pegang kecuali dalam kondisi gemetaran, tremor dia. Barakallahu fikum. Sampai suatu saat hatta cangkirnya pun tidak mampu diangkat. Kembali sama seperti bayi. Wala haula wa quwwata illa billah. Ini harus ada pengakuan yang seperti ini sesungguhnya. Setelah mati pun tidak lama orang mengingat. Tidak lama. Tidak lama orang bersedih dengan kematiannya. Tidak lama. Orang nangis pol-polnya satu hari, satu malam. Usuh jangkul tiga hari, tiga malam. Orang nangis. Paling orang-orang dekatnya, paling dekatnya. Satu tahun dia sudah mulai melupakannya. Barakallahu fikum. Bahkan namanya pun sudah tidak lagi disebut-sebut. Dia hanya tinggal dipanggil dengan jenazah. Solati jenazah. Mari jenazahnya. Itu jenazahnya. Barakallahu fikum. Satu tahun, dua tahun sudah tidak keingat lagi. Barakallahu fikum. Itulah manusia. Maka marilah kita berbuat yang terbaik untuk diri kita, barakallahu fikum, dan memohon kepada Allah untuk kita dibantu untuk kebaikan ini. Am lahum sullamu yastami'una fihi falyati mustami'uhum in kanu shadiqin. Baik. Am lahum sullamu yastami'una fihi. Apakah mereka memiliki tangga untuk mereka pakai naik ke atas langit untuk mereka mendapatkan mendengarkan wahyu? Taib. Bahwa apa yang mereka lakukan itu adalah benar adanya, yakni kesyirikan. Adakah hujah yang mereka pegang sehingga mereka tetap bersikuku dengan kekufurannya, bersikuku dengan kesyirikannya? Faliyati mustami'uhum bisultanin mubin. Maka datangkan, mari orang-orang yang ngaku-ngaku, kalau memang dia ngaku ada, dia naik ke atas langit, untuk memastikan bahwa apa yang mereka lakukan itu adalah benar, yakni kesyirikan dan kekufuran. Mari, mana? Tidak ada. Baik. Baik, nikmatnya Islam ini, barakallahu bikum, ketika kita berpegang teguh terhadap sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, mencukupkan diri dengan kitabullah dan sunnati Rasulullah serta pemahaman salafun salih ridwanullahi alaihim ajmain. Kalau hanya sekedar pendapat, oh ini tidak ada selesainya. Karena semua orang memiliki pendapat masing-masing. Semakin banyak orang, semakin banyak pendapat. Dan tidak akan ada selesai-selesainya. Kalau ada saling menghujat antara satu dengan yang lainnya, barakallahu fikum, baik, itu akan bisa dibalikkan kepadanya. Ketika anda orang ente terlalu ekstrim. Kalau ente yang nyandak, ente jangan benar sendiri. Kok? Cuma gak ada yang benar sendiri. Barakallahu fikum. Ketika dia melarang orang untuk benar sendiri, berarti dia sudah menyatakan diri bahwa dirinya benar. Hakata dan seterusnya. Maka hendaknya kita berpegang teguh kepada sunnatullah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Walaupun dan apapun kata orang, pokoknya ini sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan pemikiran saya, bukan pendapat saya. Ini ajaran Allah Subhanahu wa taala. Ini tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini dalilnya. Selesai sudah. Mau orang terima enggak mau terima itu urusan dia. Barakallahu fikum. Ini yang bisa kita sampaikan. Ilahuna subhanakallahu bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.